Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi dini lumidin. Ikhwan akhwat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pertemuan kedua dari rangkaian kajian 10 terakhir Ramadan ini, membahas tentang berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keimanan. Pada majlis yang pertama kita telah membahas tentang definisi keimanan serta beberapa poin yang berkaitan dengan pembahasan keimanan, definisi keimanan secara etimologi, secara bahasa di dalam bahasa Arab. Kemudian kita juga sudah bahas tentang definisi iman secara istilahi atau syar'i atau secara terminologi. Kemudian dijelaskan pula dalil-dalil kaum salaf, di mana dalam definisi iman tersebut mencakup beberapa pembahasan. Pertama, iman itu terbagi i'tiqad, keyakinan, qaul, perkataan, kemudian al-a'mal, perbuatan, kemudian juga amal ada bagian dari iman, dan iman itu dapat bertambah dan berkurang. Kemudian telah dijelaskan beberapa dalil dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut. Ya. Kemudian banyak sekali kaitan nanti akan dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya dari sisi kaitan-kaitan berkaitan dengan iman ini. Pembahasan berikutnya adalah yaitu tentang hakikat iman. Hakikat iman, kemudian apa perbedaan antara iman dengan Islam? Ya, apa perbedaan antara iman dengan Islam? Hakikat iman di sini dinukilkan dua ayat dari Al-Qur'an. Pertama surat Al-Anfal ayat 2 sampai dan ayat 2 dan sampai 4. Kemudian surat Al-Anfal ayat 74. Yaitu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza quliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna shalaata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan. Dariyatun 'indallahi lam dariyatun 'inda rabbihim wa mafiatu rizqun karim. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama artinya, ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajadat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah iman mereka, ya, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Mereka adalah orang-orang melaksanakan salat dan menginfakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah mereka orang-orang yang beriman secara hakiki. Ya. Bagi mereka apa? Lahum dariyatun 'inda rabbihim. Mereka memiliki kedudukan tingkatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa maghfiratu rizqun karim, dan juga maghfirah, ya, dan juga adalah rizqun karim, ya, rezeki yang mulia. Maka ayat yang mulia ini, berapa ayat ini? Pertama adalah Allah innama, dalam bahasa Arab innama itu adalah adatul hasr, ada hanya sesungguhnya orang-orang yang benar beriman itu adalah. Jadi kalau ingin mendeteksi hakikat keimanan kita, di sini dalam ayat disebutkan yaitu idza dzikrallahu, bila disebut orang nama Allah bergetar hatinya, timbul dalam hatinya rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam menyampaikan ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat Allah harus dijauhi dari canda dan tawa. Kenapa? Karena hakikat menunjukkan orang beriman itu adalah langsung dalam hatinya rasa membesarkan Allah, ya, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, langsung mereka mengagungkan Allah, ya, dan juga apa-apa yang diagungkan Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, bila didengarkan kepada mereka, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ini adalah indikasi seseorang itu imannya bagaimana, hakiki atau bukan. Berpengaruh enggak ketika dia mendengar nama Allah dan mendengar ayat-ayat Allah? Bagaimana kondisi hatinya dan bagaimana kondisi imannya? Nah, barangkali kita perlu bertanya. Ya, setiap mendengar kajian nasihat-nasihat agama, adakah berpengaruhi rasa keimanan kita? Adakah mempengaruhi rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mempengaruhi rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau merasa biasa-biasa saja? Ini kalau di jalur kampanye nanti kita ingin agar lebih cepat diselesaikan ini. Masih tinggal berapa hari ini, bukunya masih tebal ya. Baik. Dan sifat mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, ini kemarin sudah sebutkan. Ini kita tidak bahas lagi pembahasan yang lalu. Pembahasan yang lalu apa? Di sini terdapat dalil tentang iman itu diri daripada apa? Amalan hati. Tawakal itu amalan apa? Hati. Kita tidak lagi bahas. Nah, ini saya ingatkan, nanti kita hanya membahas topik-topik yang berkenaan sedang kita bahas, walaupun dalilnya sama. Kan ayat ini juga disebutkan dalam dalil masalah definisi iman kemarin, dan juga pembagian iman itu terdiri dari keyakinan, ungkapan, dan perbuatan. Nah, kita tidak bahas lagi, mak. Itu kemarin kita jelaskan, mesti di dalam saat menyebutkan dalil, kita tahu mana poin yang dijadikan dalil, wajib istidlalnya mana, sisi berdalilnya di mana di situ. Nah, kemudian, dan mereka adalah orang melaksanakan salat dan menginfakkan, kata Allah, sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Ulaika umul mu'minun, apa itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lalu disebutkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka darajat, tingkat-tingkat kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua apa? Maghfirah, ampunan yang mereka raih dari berbagai amal soleh tadi, menaikkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan mereka ke dekat surga yang tinggi, dan juga sekaligus menghapus dosa-dosa mereka dan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yaitu berbagai nikmat yang akan dia peroleh di sisi Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua sebutkan adalah waladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang telah beriman dan berhijrah berjihad di jalan Allah. Ini adalah kaum muhajirin. Ya, kaum muhajirin, orang yang telah beriman kemudian menghadapi tantangan dan begitu hambatan yang berat, mereka berhijrah ke Madinah, kemudian mereka berjuang menegakkan agama Allah ini. Waladina aw, dan orang-orang yang menerima mereka ketika berhijrah, siapa? Kaum Ansar. Ya, waladina wa nasaru, dan memberikan pertolongan. Maka disitu mereka kaum Ansar. Ulaika humul mu'minun haqqa. Ini sudah rekomendasi ya, bahasa ininya sudah dipastikan Allah, mereka itu kaum Muhajirin Ansar adalah orang-orang yang beriman, benar beriman. Kalau di sini adalah sifat yang tidak mungkin diraih oleh kecuali Muhajirin Ansar. Ini ayat ini, kalau ayat di surah An-Nahl umum untuk kaum muslimin sampai hari kiamat. Orang yang memiliki sifat dalam surat An-Nahl tadi, maka dia adalah orang yang dapat mencapai hakikat iman. Tapi orang yang telah mencapai hakikat iman itu, ya diantaranya, kenapa orang Muhajirin Ansar di sini disebutkan? Agar kita juga menteladani mereka ketika ingin mencapai hakikat iman yang sebenarnya. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana bersabar, bagaimana mereka saling bertolong-menolong dalam memperjuangkan agama Allah. Nah, kaum Ansar, karena begitu besarnya pertolongan terhadap agama Allah, mereka mempunyai nama yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam agama ini disebut dengan kaum Ansar, para penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang benar-benar beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka adalah ampunan dan juga rezeki yang mulia. Baik. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang pertama, Allah menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah ketika namanya disebut. keyakinan mereka bertambah dengan mendengarkan ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepada Allah, tidak pula menerima hajat, ya, meminta hajat kecuali kepada Allah. Mereka mengetahui Dialah semata yang mengatur kerajaannya, ya, maksudnya kekuasaan di alam alam ini. Mereka mengetahui juga Dialah semata yang mengatur kerajaannya, dan tanpa ada sekutu bagi Allah. Mereka menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat-syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Mereka adalah orang mukmin yang benar-benar beriman. Allah menjadikan mereka derajat yang tinggi si Allah. Sebenarnya mereka juga memperoleh pahala dan ampun dari Allah SWT. Baik. Kemudian ayat kedua, Allah mensifatkan iman para sahabat Rasulullah SAW, baik kaum muhajirin kaum ansar. Telah kita ketahui bersama, lafaz iman baik secara bahasa maupun menurut istilah, sementara telah kita ketahui bahwa prinsip Ahlussunnah Jamaah memasukkan amal ke dalam makna iman. Ini sudah kita sebutkan dalil kemarin. Dalil maksudnya amal ke dalam iman, diantaranya membuang diri dari jalan, perbuatan anggota badan. Kemudian di sini dalam ayat yang mulia ini banyak sekali, diantaranya membaca Al-Quran, menyebut nama Allah, mendengarkan ayat Allah, kemudian juga melaksanakan salat, membayarkan zakat dan seterusnya. Nah, sekarang yang kedua adalah yang akan dibicarakan, apa perbedaan Islam dan iman. Menambahkan keterangan apa perbedaan antara kata iman dan Islam. Sebelum kita jelaskan, baca penjelasan di sini. Perlu diketahui ketika kalimat Islam menyendiri, maka dia mencakup makna iman. Contohnya apa? Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama itu insyaAllah hanyalah Islam. Maka kata-kata Islam di situ mencakup makna iman. Ketika kata-kata iman disebutkan sendiri, tidak digabung dengan kalimat Islam, maka kata-kata iman pun mencakup makna Islam. Seperti contoh apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk apakah di sini orang mukmin saja? Orang muslim tidak? Nah, kenapa? Karena nanti akan ada perbedaan. Bila digabung antara kata-kata Islam dengan kalimat iman, maka Islam memiliki arti amalan-amalan zahir. Dan iman memiliki arti amalan-amalan batin, amalan hati. Nah, kalau kita lihat ketika Islam dan iman digabung, seperti dalam hadis yang populer sekali, hadis Jibril, ya, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam yang lima. Ini definisi Islam. Kemudian ketika Jibril bertanya dengan akhbirni anil iman, beritahu tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun i. Di sini ada perbedaan antara Islam dan iman. Kenapa? Karena berada dalam satu konteks dalil, sama-sama disebutkan dalam satu pembahasan, dalam satu atau beriringan antara kalimat iman dan Islam. Maka dalam hadis Jibril ini disebut oleh sebetulnya maratibuddin, tingkat agama muslim, mukmin, muhsin. Maka setiap mukmin pasti muslim, tapi belum tentu setiap muslim adalah mukmin. Mukmin dalam artian mukmin yang mencapai kemuliaan dalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap muslim punya dasar keimanan enggak? Iya. Karena seorang muslim dia punya dasar keimanan. Kalau tidak punya dasar keimanan, dia tidak disebut sebagai muslim. Jadi muslim itu hanya punya dasar keimanan, dasar-dasar keimanan dia punya. Nah, kalau mukmin itu adalah orang levelnya lebih tinggi lagi, keyakinan lebih tinggi, amalnya juga lebih tinggi. Disebutkan para ulama, orang-orang yang menjalankan segala perintah yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan yang diharamkan Allah. Muhsin adalah orang yang melakukan perintah-perintah wajib dan menambah dengan perbuatan hal-hal yang mandub, tatawu atau sunnah, dan juga meninggalkan hal-hal yang haram, diikuti juga menjauhi hal-hal yang makruh. Itu muhsin. Nah, jadi ini artinya begitu. Nah, penjelasan ini jelas para ulama apa? Supaya tidak salah. Tidak salah. ya, dalam memahami nas-nas agama. Sebenarnya juga Allah sebutkan dalam firman-Nya, qalatil a'rab amanna. Orang-orang Arab itu berkata kami telah beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalatil a'rab amanna, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-imanu fi qulubikum. Di sini digabung antara kata iman dan Islam. Orang Arab mengaku kami telah beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala kullam tu'minu kalian belum beriman. Takim kalian baru masuk Islam. Jadi dibedakan berarti. Baik. Namun bila menyendiri masing-masing istilah tadi, maka satu mengandung makna yang lainnya. Baik, paham? Ya. Itu sudah kita sebutkan dalil-dalilnya dalam hadis Jibril. Baik. Maka sifat-sifat Islam juga disebutkan al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Al-mu'min man amanahu an-nas ala dima'ihi wa amwalihim. Orang mukmin adalah orang yang aman, ya, orang lain dari dalam aman-amanans ala dima'ihi wa amwalihim, itu orang yang merasa aman tentang kehormatan darahnya dan juga hartanya. Ada perbedaan-perbedaan itu di dalam nas syar'i. Ya. Tapi bila menyendiri kalimat Islam, maka dia mencakup mana iman. Bila menyendiri kalimat iman, dia mencakup mana Islam. Maka oleh sebab itu dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW ketika menyebut atadruna, seperti ada namanya hadis Wafdu Abdul Qais. Ya, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika bertanya atadruna manil iman, tahu kekalian apa itu iman? Akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, disebutkan di situ syahadat oleh Allah, dan juga disebutkan tentang yaitu melaksanakan membayar ghanam, ya, membayar apa namanya ghanimah, membagi ghanimah untuk khumus minal ghanam. Jadi Islam adalah kebanyakan dari perkara-perkara menyerahnya hati, ya, selamat manusia dari gangguan lisan dan tangan, memberi makan fakir miskin, ungkapan yang mulia, ya. Dan bagi perkara yang sebuah Rasulullah SAW, Islaman al-Islam wal-Inqiyad al-Zahir, itu ketundukan secara zahir kepada agama yang mulia ini. Maka keislaman dipastikan dengan mengucapkan kalimat dua syahadat, melaksanakan salat, membayarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Ini adalah haji umur azhar syair Islam. Ini adalah syariat-syariat Islam yang sangat dominan terlihat, ya, yang dapat terlihat oleh kasat mata. Baik. Kemudian hukum Islam terwujud dan terbukti dengan dua kalimat syahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, ya, dan seterusnya rukun Islamnya. Ini semua adalah syiar-syiar Islam yang paling tampak. Seseorang yang melaksanakan berarti sempurnalah penghambaannya. Apabila ia meninggalkannya berarti ia tidak tunduk dan bersendiri secara sempurna kepada agama Allah. Lalu menyadari diri, yakni ridha dan taat, dan tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan atau tangan. Ia menunjukkan adanya rasa ikatan ukhuwah ismaniyah, sedangkan tidak menyakiti orang lain merupakan bentuk ketaatan menjalankan perintah agama yang memang menganjurkan kebaikan dan melarang mengganggu orang lain, serta memintakan agama mendermakan dan menolong serta mencintai perkara-perkara yang baik. Ketaatan seseorang dengan berbagai hal tersebut juga lainnya adalah termasuk sifat-sifat tauhid, yakni jenis kepatuhan dan ketaatan yang ia merupakan gambaran yang nyata tentang keislaman. Hal-hal yang mustahil dapat terwujud tanpa pembenaran hati iman. Jadi di sini jelaskan salat dia, tapi tanpa ada nilai iman, meyakini itu sebagai perintah Allah yang diwajib kepadanya. Ada arti salatnya? Tidak. Jadi amal-amal zahir pun didasari dengan i'tikad, iman. Dia puasa, tapi kalau dia hanya untuk menganggap ini sebagai media kesehatan saja, dia tidak dapat pahala, dia bukan melaksanakan kewajiban. Dia harus meniat ketika melaksanakan puasa, ini adalah ajaran yang diperintahkan Allah. Niat itu sebagai perintah Allah yang dia taati, bukan karena apa? Ingin dapat kesehatan. Kan ada orang yang berpuasa diet dan semacamnya untuk kesehatan. Maka itu Di dalam setiap ibadah harus ada keyakinan yang meyakini ini adalah sebagai agama dan perintah Allah atau perintah Rasulullah. Disinilah ketika nanti dicek amal-amal ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, bagaimana kita memastikan ini diperintahkan oleh Rasulnya kalau tidak ada dalil dan contoh dari Rasulullah SAW. Maka itulah ditegaskan, man amila amal laisa alaihi amruna fa waraddun. Orang melakukan sebuah amal yang tidak ada perintah dari kami ke Rasulullah SAW, sudah tidak ada contoh, tidak akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perintah itu ada keyakinan menyiri. Nah, ketika melaksanakan amal-amal, dia salat fardu zuhur, tapi niatkan sebagai perintah yang sunnah. Ketemu enggak? Melaksanakan salat wajib enggak dia? Enggak. Tapi seseorang telah dia menjamak antara zuhur dengan asar. Kemudian dia dapat lagi orang sama asar dan kemudian dia niat untuk ikut salat sunnah. Dapat dia. Jadi itu pengaruh keyakinan. Ya? Orang musim haji pergi ke Makkah bisnis. Ya? Bukan niat pergi haji. Jadi antara amal zahir sangat ditentukan oleh masalah apa? Keyakinan. Tasdik yang ada dalam hati ini, keyakinan, i'tiqad. Maka oleh sebab itu disebutkan para ulama, hadis tentang ini amal-amal bin niat itu sangat erat, besar sekali, penting itu. Itu sangat, itu tidak bermain-main itu. Memang nilai amal tadi ditentukan oleh niat tadi. Maka Ibnu Sirin dan para ulama tabi menyebutkan, betapa banyak amal yang kecil pahalanya dibesarkan oleh niat, betapa banyak amal besar dikecilkan pahalanya oleh gara-gara niat. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara keyakinan dengan amal itu. Begini, coba lihat antara kait dengan amal dengan niat. Seseorang dia tidak, satu orang meninggalkan sholat dan keyakinan sholat itu tidak wajib. Yang satu orang tidak mau sholat karena dia malas sholat. Hah, gimana tuh hukumnya? Yang pertama, ijma ulama, bila ada orang tidak mau sholat dan keyakinan sholat tidak wajib, keluar dari Islam. Tapi kalau orang tadi meninggalkan sholat karena malas, di sini ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak. Paham itu? Jadi penting belajar, makanya belajar akidah ini kemarin kita sebutkan di awal sangat penting sekali, karena dasar nanti bagaimana nilai ibadah kita ditentukan oleh apa? Nah, keyakinan, keimanan kita yang ada di sini. Di kita makanya apa namanya? Ketika Imam Syafi'i mendefinisikan takwa, anta'budallah ala nurin minallah wa tarju sawaballah. Kan kau beribadah kepada Allah harus berdasarkan perintah dari Allah, ada wahyu dari Allah, ilmu datang dari Allah, dan dalam melaksanakan itu harus kamu berharap juga pahala Allah, tarju sawaballah. Itu menunjukkan bahwa kita itu beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun iman, nah, maka telah kita ketahui jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang berlalu, ya. Dan perkara-perkara lainnya seperti akhlak yang baik, pemaaf, sabar, mencintai Rasulullah SAW, mencintai kaum Ansar, ya, memiliki rasa malu, walhayau minal iman, gimana hadis yang berlalu, dan lain-lain demikian banyak sekali, ya. Ini nal iman astasdiqul batin, keyakinan yang ada dalam hati, ya. Walam yati ma yukhassis iman bi umur batina, ya. Walam yati ma yukhassis, disebutkan di sini, tidak ada sesuatu yang mengkhususkan iman untuk hal-hal yang bersifat batin, ya, berlaku. Justru yang ada adalah dalil yang menunjukkan bahwa amal-amal lahiriah juga disebut iman, sebagaimana apa yang telah disebut Rasulullah SAW sebagai Islam. Tadi kita sebutkan kaitan antara iman dengan Islam itu. Secara penyebutannya ada perbedaannya, dan bila digabung antara keduanya maka masing-masing memiliki arti tersendiri. Namun dalam praktek pelaksanaan ibadah pun mempengaruhi itu. Tadi kita sebutkan ketika ada ibadah yang tidak wajib atau ada ibadah yang wajib, dipengaruhi itu. Ketika seorang meninggalkan sebuah perintah didasari keyakinan, bagaimana didasari keyakinan? Kalau tadi umpamanya dia meninggalkan sholat, meyakini sholat itu tidak wajib, Di mana dia? Atau dia meninggalkan puasa dengan dasar tidak mengatakan puasa itu bukan dari syariat Islam atau mengatakan tidak wajib, maka tidak ada khilaf para ulama. Orang yang mengatakan puasa itu tidak wajib, dia puasa Ramadan maksudnya, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan puasa karena tidak mau saja, bukan karena meyakini puasa tidak wajib, itu tidak keluar dari mana? Ini pentingnya mengetahui pembahasan-pembahasan ini. Baik. Kemudian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman untuk utusan Abdul Qais dengan tafsirkan Islam. Ya, atadru manal iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al iman tashadu lawan wa iqamus shalah. Disebutkan dengan melaksanakan salat di situ. Padahal hadis Jibril ditafsirkan rukun iman yang enam. Lalu kenapa dalam hadis Abdul Qais ini? Karena dalam hadis utusan Al-Qais ini, Wahdi Abdul Qais, karena dia menyendiri kalifat iman tadi, tidak digabung dalam kalifat Islam. Maka kalau kita lihat lagi, kata-kata iman bila menyendiri, dia mencakup amal zahir juga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'man jahu min bawaqihi. Tidak beriman, tidak beriman. Orang yang tidak aman saudaranya dari gangguan. Gangguannya kan toh? Gangguan mengganggu saudara itu amalan zahir, amalan batin? Zahir. Kenapa? Tadi Ustaz mengatakan kalau Islam itu amal zahir, mengenai dengan amal-amal zahir. Oke, sekarang iman kenapa? Alasnya apa tadi? Kenapa alasannya? Kenapa di sini iman ditafsir dengan amal zahir? Nah, karena iman bila disebutkan tersendiri mencakup mana Islam. Baik, ini hadiah buat antum. Yang kemarin siapa yang jawab? Silakan. Fadol. Ya, harus diperhatikan. Nah, jadi kenangan Rasulullah menyebut iman saja. Ya, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Orang yang beriman dengan Allah dari akhir, maka hendaklah dikatakan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Ini dari perbuatan bukan? Ya. Maka ana yu'minun billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu, hendak dimuliakan tamunya. Kena dikaitkan iman di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa di mana kalimat iman bila menyendiri mencakup mana Islam. Dan demikian pula Islam bila disebutkan menyendiri dia mencakup mana iman. Tetapi antara iman dan Islam bukan mutaradif. Nah, ini rahasianya ini. Apa itu tahu? Kenapa Ustaz? Karena orang Khawarij mengatakan Islam itu sinonim iman. Keluar dari Islam, keluar dari iman. Maka mereka mengkafirkan. Paham antum? Ini masalah memang kayaknya enggak terlalu sulit, tapi ini punya poin penting dalam pemahaman masalah ini. Kalau orang Khawarij mengatakan iman dan Islam itu mutaradif, sinonim. Keluar dari iman, keluar dari Islam. Kalau kita tidak mengatakan Islam itu sinonim, tetapi Islam bila menyendiri mencakup mana iman, dan bila iman menyendiri mencakup mana Islam. Bila mereka bersama-sama, masing-masing memiliki arti tersendiri. Jadi kalau makanya nanti akan disebutkan tentang pelaku dosa besar. Ketika pelaku dosa besar, ulama menyebutkan pelaku dosa besar itu keluar dari lingkaran iman, tapi masih dalam lingkaran Islam. Kalau orang kawarnya, iman dan Islam itu mutaradif, sinonim. Kalau keluar dari iman, berarti keluar dari. Paham antum? Maka kita katakan tidak ada yang membahas pembahasan ini. Ya, kita boleh ya, sepanjang kita ketahui yang nyata di sekolah-sekolah di mana-mana, kecuali sekolah-sekolah yang dilabeli oleh sebagian kelompok sekolah Wahabi, ya kan? Ya, kita paham masalah lebih rinci di sini. Di mana syubhatnya maksudnya orang Khawarij? Bagaimana cara mengantar pemahaman radikal? Dari sini ini pemahamannya. Maka tidak akan pernah kalau orang kenal belajar akidah salaf, tidak akan masuk paham Khawarij kepada dia. Justru mencuci paham Khawarij itu dengan akidah salaf. Nah, tidak sewana juga kesimpulan sebagian orang mengatakan bahwa paham salaf itu pintu masuk interest. Bukan, kalau orang sudah masuk paham salaf, pernah belajar, tidak akan mungkin terkena syubhat Khawarij. Tidak akan mungkin, karena dia punya dasar-dasar yang jelas. Nah, ini yang tadi antum jelaskan dari kemarin, kita sudah melihat bagaimana memahami masalah ini. Jadi masalahnya penting dipelajari. Kalau tidak, maka di situ banyak orang kena syubhat-syubhat dari kaum khawarij dan kaum radikal tadi, teroris itu. Jadi pembahasan ini jarang-jarang dibahas dalam kajian-kajian umum ini. Benar enggak? Pak Antum pernah ikut dalam kajian-kajian umum pembahasan yang seperti ini? Kalau di kampus ya, kalau di SDI memang ini suatu kurikulum yang pasti dipelajari. Sekolah-sekolah, pesantren mungkin ada sebagian pesantren kita mengajarkan. Memang pembahasan-pembahasan ini. Jadi di situ kelihatan di mana sih perbedaannya antara paham salaf dan paham khawarij. Kalau ada orang mengatakan bahwa paham salaf pintu masuknya orang ke teroris, itu sudah ngawur sekali dia. Berarti dia enggak paham, tidak pernah belajar akidah salaf. Ya, dan juga tidak mengerti bagaimana pahamnya khawarij. Beda sekali, dari sini aja dulu. Khawarij memandang Islam itu mutaradif dengan Islam. Iman itu mutaradif, sinonim katanya. Kalau keluar dari iman, keluar dari Islam. Ahlus Sunnah tidak demikian. Kaum salaf tidak demikian. Ya, baik. Makanya ini dasar-dasar banget ini yang kita bahas sini. Kayaknya enteng-enteng, pembahasannya ringan, tapi ini sangat penting untuk diketahui. Baik, ya. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis Su'abul Iman yang sudah masyhur, "A'la qaulu la ilallah wa anna matadzal an tariq." Kan Rasulullah menyebutkan al-iman bila subun syubah. Di sini disebutkan Islam enggak? Tapi disebutkan di situ amal zahir enggak? Ada. Pertama qaul la ilallah, kemudian iman tatul adhan tarik, terbuk ditafsirkan iman di sini dengan amal zahir dan amal batin. Kenapa? Nah, kembali pesannya, karena iman di sini disebutkan secara tersendiri, tidak digabung dengan lafaz Islam. Nah, baik. Nah, wa ma'lum anna ridhil amal takun iman billah biduni iman qalb. Tapi amal-amal zahir itu tadi yang tidak kita tegaskan, tidak akan bisa diterima Allah kalau didasari oleh keyakinan imanul qalb. Ya, semen terdapat dalam nusus-nusus syar'i yang begitu banyak. Daruratnya iman dalam hati, keyakinan hati itu, ya. Fasyair zahira. Jadi persanakan syiar-syiar Islam yang zahir itu harus ada ma'atas diri qalbi, harus ada keyakinan dalam hati. Tadi kita katakan, seorang yang sholat, dia harus meyakini bahwa ini rukun Islam dan diperintahkan Allah dan wajib. Kalau dia meyakini sholat itu wajib, walaupun dia sholat, tidak muslim dia. Paham entuh? Walaupun dia sholat, dia tidak meyakini sholat itu wajib, tidak muslim dia. Seseorang mengatakan zina itu halal, walaupun dia tidak berzina, tidak muslim dia. Maka penting dipahami masalah ini. Jadi antara amal, apa kaitan antara keyakinan dengan amal? Orang yang sudah menghalalkan sesuatu yang haramnya, riba halal namanya, tapi dia tidak pernah makan riba. Nah, ini kan mutawatir dalam syariat Islam, ijma, ya, umat Islam semuanya itu ada. Kalau sekarang dikatakannya halal. Termasuk baru-baru ini yang baru viral, ini menyalahi ijma. Semenjak masa Rasulullah sampai hari ini belum ada yang berfatwa seperti ini, kecuali kelompok-kelompok yang menyimpang mengatakan bahwa orang haid harus. Ini gara-gara tidak belajar agama melalui kaum salafi. Kalau dibelajar kita tahu itu bagaimana pemahaman itu, bahwa ayat dan hadis-hadis itu tafsirkan dengan penafsiran pemaham sahabat. Maka akan timbul pemaham-pemahaman yang ngawur-ngawur ini tidak sedikit. Tidak sedikit. Nah, antum lihat itu akan terjadi paham-paham yang aneh di tengah masyarakat. Ya, baik. Maka itu dikatakan apabila Islam dan iman itu bila bersatu, maka ditafsirkan Islam dengan, jadi terkumpul antara Islam dan iman dalam satu konteks nas, maka Islam ditafsirkan amal-amal perbuatan yang zahir dari amal, kemudian iman ditafsirkan dengan perkara-perkara yang batin dari keyakinan-keyakinan. Wa idza iftaraqa, jika terpisah kalimat Islam atau iman tadi, maka masing-masing, yaitu Islam yatadam ma'nal akhar, mengandung makna yang lainnya. Maka istilahnya kalau ringkasnya idza istama'a iftaraqa, idza iftaraqa istama'a, itu ringkasnya begitu itu kalau bahasa Arabnya. Maksudnya apa Ustaz? Idza istama'a iftaraqa, idza istama'a fi dzikir iftaraqa fi makna. Jika Islam dan iman itu digabung penyebutannya dalam satu konteks nas, maka berbeda maknanya. Wa idza iftaraqa istama'a, bila dipisah antara iman dan Islam tadi, Islam sendiri, iman sendiri, maka istama'a fil makna, jadi mengandung iman, mengandung Islam, Islam juga mengandung makna iman. Idza ittaraqa istama'a, idza istama'a ittaraqa. Itu lebih mudah memahami begitu. Baik. Tidaklah sempurna keimanan seorang manusia, ya, dan keislamannya yang wajib ini ya, kecuali melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larang-larangan. Sebagaimana tidak melazimkan ala kamal bulughul ghayah. Ya, tidak melazimkan kamal itu sampai kepada tingkat yang lebih sempurna. Ini disebutkan seseorang tidak dapat menyempurnakan iman dan Islamnya, ya. Seseorang tidak dapat menggunakan iman Islamnya yang telah diwajibkan atasnya kecuali dengan mengerjakan perintah, tentu perintah-perintah wajib, menjauhi dirinya dari larangan-larangan yang menyebabkan keharaman. Kemudian, sebagaimana kesempurnaan tidak mengharuskan sampai pada puncak yang dituju, bukan berarti kesempurnaan iman itu sampai pada puncak yang paling akhir, tidak. Paham itu? Karena iman itu dalam sisi kesempurnaan pun berlevel-level, bertingkat-tingkat, ya kan? Para nabi sempurna nggak imannya? Sempurna. Para nabi berbeda-beda nggak level kemuliaan insya Allah SWT. Tilka rusul fadlallah ba'dala ba'din minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dhum darajat. Demikian rasul-rasul ada yang diberi keutamaan Allah atas bagian yang lain, tapi semua adalah para nabi itu adalah hamba Allah yang sempurna iman. Nah, paham ya? Baik. Masih setengah jam lagi. Saya ini agak buru-buru, kadang-kadang nanti antum enggak paham, takut juga nih. Kalau enggak diburuin nanti enggak selesai masalahnya. Baik. Masuk poin berikutnya kita ya. Masalah pertanyaan nanti kita undur-undur aja, mungkin sampai sambil kita menjelaskan kita bertanya. Jadi bagi yang ingin mendapatkan hadiah di sini. Ya. Siapa yang sudah baca pembahasan ini? Yaitu tentang arkanul iman syu'abi wa syu'abu. Rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya. Siapa yang sudah baca pembahasan ini? Baik. Sebutkan di sini apa namanya? Cabang antara rukun dan cabang iman. Ada pertanyaannya di buku itu. Apa perbedaan antara rukun dan cabang iman? Ah, jangan dibaca, disebutkan. Apa perbedaan antara rukun dengan cabang? Ah, rukun iman itu ada yang baik. Padahal. Masya Allah, yang muda-muda kalah sama bapak ini. Gimana? Kemarin kan saya motivasi waktu zuhur, saya bilang kan anak muda jangan banyak tidur. Ya. Kalau masih muda itu saatnya untuk diisi barat kuda itu, saatnya saatnya bisa dipacu, dicabut terus biar jalan. Ya, gitu. Nanti kalau sudah tua, enggak pelan-pelan, enggak apa-apa lagi. Ya, berusia muda ini baru kita menunggang kuda. Ya, harus depan terus. Semangat. Jangan loyo. Ya, kalau muda udah loyo, apalagi tua. Ya kan? Baik, kita jelaskan di sini. Arkan itu jamak rukun. Dalam bahasa Arabnya rukun, ya. Rukun syai adalah janibu al-aqwa, bagian yang terpenting di bagian suatu tiang istilah bahasa kita ini. Jadi mana lebih penting tiang daripada dinding pada masjid ini? Nah, ibaratnya kalau iman sekarang tiang-tiang, jadi yang penyangga-penyangga, penghias-penghias yang lain-lain itu, atau apa namanya ini, menghubungkan antara tiang dan tiang ini namanya apa? Waduh, gak hafal juga ya. Itu adalah namanya apa? Rukun. Maka disebutkan cabang. Jadi cabang itu bagian dari rukun dia. ya, cabang dari rukun itu. Intinya adalah rukun, tiang istilahnya, ya, tiang iman. Nah, bagi yang terpenting, yang paling kuat dari sesuatu itu. Kalau itu tidak ada, robohlah dia. Nah, itu tonggaknya istilahnya. Wal murabbi' kana iman ma yatawaqqafu alaihi. Yang maksudnya rukun itu adalah tempat berdirinya iman kita. Maka bila salah satu rukun iman ini tidak diyakini, walaupun dia beriman dengan rukun iman yang lima, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada beriman kepada kitab suci, beriman kepada rasul, beriman kepada akhirat, dan dia tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, mukmin dia. Nah, jadi rukun bila ditinggalkan membuat iman kalau syu'a tidak membatalkan iman. Paham? Itu perbedaan kedua. Jadi kalau orang tidak paham dengan tingkatan-tingkatan ini, maka ini yang frontal ini. Di sinilah orang Khawarij itu kenapa mereka jatuh suka mengkafirkan, memponis kafir dan radikal begitu, karena tidak paham tingkatan-tingkatan ini. Semua sama saja bagi mereka. Nah, rukun yaitu tempat menancap berdirinya sesuatu itu tadi, ya, maka rukun iman adalah tegaknya iman di situ. Walaupun dia beriman. Nah, ini bantahan bagi orang sebagian, ya. Yang penting kita tidak syirik kok. Ya, tidak syirik ya tidak syirik, tapi kalau dia tidak beriman dengan takdir, memang tidak musyrik dia. Apa beda antara syirik dan kufur? Nifaq. Hah, apa bedanya? Hah? Syirik bagian dari kufur, munafik bagian dari kufur. Setiap munafik pasti, ini munafik yang itikadi, ya, keyakinan, kafir. Setiap musyrik kafir, tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Tidak setiap orang kafir musyrik. Ada yang tidak musyrik. Paham itu? Nah, dia beriman kepada Allah, beriman kepada kita, malaikat, beriman kepada kita-kita suci, beriman kepada Tuhan, tapi tidak mau beriman pemanya kepada hari akhir. Atau dari rukun iman itu dia tidak mau beriman kepada malaikat. Hah, musyrik atau kafir dia? Beda ya. Paham itu? Ya. Sebetulnya kitab ini ada 3 atau 2 jilid. Itu pembahasannya masya Allah mendasar dan penting sekali untuk dipelajari. Jadi jangan salah kita, tidak setiap perkara itu membatalkan iman. Nah, paham antum? Jadi kan tadi ada syu'ab, ada rukun, ada cabang, ada rukun. Tidak setiap perkara bila ditinggalkan menjadi kafir. Nah, ini nih poinnya di situ. Harus ada tahu cabang dan pokok-pokok keimanan. Baik. Dalil tentang rukun iman yang 6 sudah paham kemarin, sudah sering kita ulang hadis Jibril yang masyhur, ya. Nah. Syu'ab apa artinya? Cabang. Al-furqa cabang-cabang, ya. Wa ta'ifu min syai', yaitu cabang-cabang bagian dari sesuatu. Jadi tidak mungkin cabang kalau tiba ada, ah. Ibarat pohon, tidak mungkin cabang tadi bisa berdiri kalau tanpa ada batangnya. Wa syu'abul iman khisaluhu al-mutaaddida. Cabang-cabang iman adalah sifat-sifat keimanan yang begitu banyak. Nah, banyak biru walidain. Rukun iman enggak? Itu perlu tahu tadi. Tadi kan kita sebutkan apa beda rukun dengan cabang. Orang durhaka sama orang tuanya kafir atau mukmin? Nah, kenapa? Tapi dia berdosa besar enggak? Iya. Baik. Jadi itu cabang. Berbuat baik kepada tetangga? Cabang. Membantu fakir miskin, seterusnya cabang. Ya. Jadi banyak cabang kemana, banyak sekali. Ya, zikir, sholat sunnah, puasa-puasa sunat dan seterusnya, bacaan Quran banyak sekali cabang-cabang. Tapi kalau rukun terbatas tadi, berapa? 6. Ini yang kita sebutkan Bapak tadi perbedaan. Kalau cabang banyak, kalau rukunnya tadi disebut berapa? 6. Ya. Saya pernah ditanya, kenapa orang-orang salafi menjadikan bagian pemainnya memuliakan sahabat, mencintai sahabat, bagian dari perkara iman katanya. Karena dia tidak paham itu bagian dari cabang iman, bukan rukun iman. Karena dia berkata begini sama saya, anak waktu itu dia tanya langsung, kan rukun iman itu 6 Ustaz, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada rasul, hari akhirat. Loh, kenapa dijadikan bagian cinta kepada sahabat itu bagian dari iman? Jawabnya apa? Itu adalah cabang keimanan. Kemana maksud cabang di sini? Ke banyak hal, termasuk cabang dari iman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita memuliakan sahabat, dan Allah memuji para sahabat. Bagian dari cinta kepada Al-Quran, iman kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran disebutkan tentang kemuliaan sahabat. Cabang dari beriman kepada Rasul, karena Rasul mencintai para sahabat. Bagian cinta kepada Rasul, mencintai. Paham untuk? Jadi cinta kepada sahabat itu cabang dari keimanan di beberapa sisi itu. Faham antum? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan ada dari masyarakat. Sampai dia mengistilahkan ini hulu dalam pembahasan iman katanya tuh. Kok cinta pada sahabat bagian dari iman? Nah, faham antum? Ya? Jadi kaitan di situ. Karena Allah menyatakan mereka orang-orang mulia. Kita percaya enggak pada kabar yang diberitakan Allah? Rasulullah. Kalau kita tidak percaya berarti kita dengan tidak memuliakan sahabat ini otomatis kita tidak percaya dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Itu namanya cabang keimanan. Baik. Paham? Beda antara cabang dengan apa tadi? Rukun ya. Baik. Kemudian maka disebutkan dalam hadis, yaitu dalam hadis mana itu? Hadis Abu Hurairah, yaitu cabang iman itu 70 sekian atau 60 sekian. Itu cabang. Kemudian disebutkan al-bid'u adalah antara 2 sampai 10. Baik. Di mana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan Imam Muslim, dari Abu Hurairah, al-iman bi asbu masyubah, ini sudah kita jelaskan. Jadi di sini waqad bayyana Rasulullah SAW Abdul Hadil Khisal at-tauhid al-muta'in ala kulli ahad. Di mana Rasulullah dalam hadis Syu'abul Iman, yang hadis ini disebut Syu'abul Iman, al-iman bi asbu masyubah, telah menjelaskan tentang khisalul iman. Khisal itu apa namanya? Cabang-cabang pusat apa namanya? Sifat keimanan itu yang paling tinggi itu adalah fi'abdul tauhid. Ya, yang diwajibkan pada setiap orang. Walladzi laisa syai'un, yang tidak sah ya dari cabang kecuali setelah sahnya dia tauhidnya dia. Dan yang paling rendah cabang keimanan itu adalah menjauhkan mengganggu kaum muslimin. Kenapa sebuah kaum muslim bukan kamu membuang duri dia Ustaz? Itu penjabarannya disebut ulama. Ini menunjukkan bahwa mengganggu kaum muslimin, menghalangi, mengganggu orang lain itu adalah bagian dari dosa. Sehingga membuang duri dari jalan dinilai sebuah kebaikan. Ya, begini Islam mengatur umatnya. Nah, kok tega-teganya ada orang-orang mengatakan Islam adalah ajarannya teroris. Ya, apa namanya? Mengajar ke orang jadi teroris. Duri aja enggak boleh, boleh dibiarkan di jalan, apalagi bom. Ya kan? Hari-hari ini banyak kaum muslimin yang tidak menerapkan hadis ini tentang yaitu banyaknya resepsi pernikahan pakai jalan umum yang dia butuh kepada doa orang saat menikah ini, tapi yang banyak apa? Ketika dia mengganggu orang, apa yang ada dari dalam hati orang itu? Doa atau kutukan? Ini parah sekali. Karena jalan itu milik umum, tak boleh dipakai untuk resepsi atau acara apapun. Zikir pun, sedikit jama'i pun tak boleh, pengajian pun tak boleh. Maka antum tidak akan dapatkan ustaz-ustaz salafi mengadakan kajian. Maka jalan umum tak akan ada itu. Tapi orang yang nuduh-nuduh ustaz-ustaz salafi sebagai wahabi, malah kau mengadakan kajian di mana? Tidak sering mereka itu mengadakan pengajian mengganggu ketertiban umum. Saya pernah di Jakarta satu kali itu, sore itu kayaknya ada kegiatan pengajian apal gitu ya. Ada gerombolan, tidak pakai helm, pakai bendera, pokok lampu merah dilewat, orang di stop semua. Kayaknya Jakarta itu milik dia. Ini di mana akhlak kita? Mestinya seorang ustaz, seorang kiai, seorang habib memberikan peringatan kepada jemaahnya. Tidak baik demikian. Pokoknya dia pakai apa tuh? Oh, pakai sorban, ngomong motor gitu ya, di stop-stop. Oh, semua orang harus minggir, semua berhenti, dia mereka lewat dulu. Subhanallah. Kayak mau lebih lah, kayak mau presiden gitu. Ini kan enggak boleh. HL sama, di mana dia prioritas ini di mana? Apa dasar dia prioritas? Kalau mau tidak terlambat, enggak usah kompor-kompor begitu dan berangkat lebih cepat dari rumah. Maka antum bisa lihat, sekian kali kita ngadakan kaji di Istiqlal, pernah menimbulkan macet enggak? Pernah menimbulkan sampah enggak? Itu contoh, itulah kajian dicap kajian Wahabi. Sekian kali kita ngajian takbir akbar di Istiqlal yang dihadiri ratusan ribu. Pernah lihat sampah berserakan? Pernah mengganggu jalan umum? Macet? Loh, kemana ini orang-orang mata yang tidak melihat kajian yang benar itu apa sifat-sifatnya? Kok masih seenaknya nuduh adalah radikal dan radikal? Buktikan! Kita bicara bukan asal-asal ngomong, fakta kita kemukakan kepada umat. Ya? Boleh cari di YouTube sekarang? Buka kajian-kajian salafi yang ada di Istiqlal, bagaimana tertibnya? Mulai dari ketika berangkat, mereka pulang, lihat ketertibannya. Kebersihan, lihat. Dengan jumlah yang sangat besar. Masihkah mereka mengatakan bahwa kita orang yang suka berbuat sesuatu yang tidak baik untuk negara ini? Masihkah mereka masih menuduh kita ini kaum radikal? Menunjukkan, ya. Nah, jadi itu sifat-sifat keimanan yang berusaha kita terapkan dalam pengajian-pengajian kita, dalam pergaulan sehari-hari kita, ya. Baik. Berikutnya, kemudian dijelaskan paling tinggi syahadat tadi, yang paling rendah buang duri dari jalan. Maka di antara yang tingkat paling tinggi dan yang paling rendah di situ banyak sekali cabang-cabangnya. Wa baina hadzaini tarafaini a'dadun min sya'ab, banyak sekali amalan-amalan soleh cabang-cabangnya. Ya, seluruh amal soleh itu adalah cabang keimanan. Baik, seperti mencintai Rasulullah, mencintai sesama muslim, berjihad, ya, dan lainnya. Wa illam yarid tasribi khisal iman kulliyah, walaupun dalam hadis ini tidak sebutkan cabang keimanan itu secara keseluruhan kan disebutkan. Maka sebagian ulama berusaha mengumpulkan cabang-cabang keimanan itu, di antaranya iman al-halimi atau hulaini, hal-halimi, cabang nisbah kepada halimiyah, suatu kabilah, yaitu sebut al-minhaj. Ada dia punya kitab Al-Minhaj Syu'abil Iman, itu dikumpulkan oleh dia sekitar 77. Dan ini yang juga diupayakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abil Iman. Ada membaiki punya kitab Syu'abil Iman, ya. Nah, kemudian dan juga Abu Hatim Ibn Hibban mengumpulkan yaitu 79. Kenapa tadi? Kenapa bid'ah itu tadi antara 2 sampai 10, jadi 2 sampai 9. Tapi yang ganjilnya disebutkan oleh ulama 73, 75, 77, 79. Maka Imam Al-Halimi menyampaikan berapa? 77, sedangkan Imam Ibnu Hibban itu adalah 79. Baik. Kemudian cabang-cabang keimanan itu muta'adida. Ya. Banyak sekali. Babuha da'imun wa usul. Di antaranya merupakan pokok-pokok yang inti, ya. Yang mana bila pokok itu hilang, maka hilang pula imannya. Seperti orang mengingkari beriman yang hari akhir. Tadi kita sudah contohkan, ya kan? Dan cabang lain dan sebagainya cabang. Dan tidak menghilangkan keimanan dengan hilangnya. Tidak melaksanakan cabang itu. Tapi bukan berarti imannya sempurna. Wa in kana yujibu tarku naqsan fil iman, walaupun dengan meninggalkan maka imannya kurang atau kefasikan. Seperti tidak memuliakan tetangga. Ya. Maka wa qad yastami fil insan syu'abu iman wa syu'abu nifaq. Boleh saja pada seseorang ada nilai-nilai cabang-cabang keimanan juga terdapat pada dia cabang-cabang kemunah. Salah satu mangkunna fihi ya. Karena munafikan khalisah. Ada sifat tiga sifat yang bila dapat pada seorang dia menjadi munafik yang murni. Nah, di antaranya disebutkan wa idza wa'ada akhlafa. Walatu min khana. Janji mungkir, seketika berpercayaan dia khianat, wa idza khasama fajar. Bila bertikai dia orang yang zalim. Dan sifat-sifat munafik kan bisa berkumpul dengan seseorang. Maka dalam sifat orang mukmin itu bisa terdapat sikl asgar, dan sikl besar. Kalau sikl besar itu mengeluarkan dari orang dari Islam. Bisa ada pada sikl asgar, ada padanya nifak yang amali, tidak nifak etikodi, nifak etikodi mengeluarkan dari Islam. Kemudian bukan pula perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian pula perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah tidak semuanya ada bid'ah etikodi yang mengeluarkan orang dari Islam. Seperti etikod umpamanya orang tidak meyakini percaya dengan imam yang 12 seperti orang Syiah, maka dia keluar dari Islam. Dia katakan begitu. Nah, ini adalah itikadi. Ya. Kemudian pemanya ada taqiyah atau roja itikadi. Ar-raja itu adalah akidah Syiah menyatakan ar-raja itu adalah maka orang Syiah berkeyakinan sebelum hari kiamat nanti kalau sudah keluar Imam Mahdi kata mereka yang mereka tunggu itu Abu Bakar dan Umar Utsman dihidupkan. Aisyah, kemudian juga imam-imam yang 12 hidup kembali ke dunia ini, lalu mereka mengadakan eksekusi terhadap para sahabat-sahabat yang dianggap orang Syiah, mereka telah merampas kekuasaan dari tangan Ahlul Bait. Ini akidah kufrun. Bid'ah. I'tiqadi. Lalu dia amaliyah tidak mula kenal Islam. Ya, amaliyah-amaliyah yang sifatnya yang tidak mengeluarkan juga, ya. Ada amalia yang mengeluarkan Islam, ada juga amalia yang seperti apa? Meminta-minta kayak orang kuburan, itu syirik jelas tuh. Amalia. Atau amalia juga mengeluarkan Islam apa? Melemparkan Al-Qur'an ke tempat yang hina, kotor. Amalia juga itu. Amalia juga mengeluarkan permainan contoh apa? Mencela Allah. Mencela Rasulullah. Jadi ada amalan juga yang mengeluarkan, ada yang tidak. Nah, ini perlu dipelajari. Jadi tidak mudah mengucap kafir, tidak mudah. Ya, jadi kalau mereka menuduh orang muda-muda mengkafirkan, justru kita adalah orang-orang yang sangat anti dengan sifat suka mengkafirkan itu. Karena sangat berbahaya. Ya. Namun juga tidak bermudah-mudah jelas pelanggaran-pelanggaran yang membawa pada kekufuran lalu tetap tidak ada pelanggaran itu. Ini juga tidak demikian. Baik. Kemudian seperti tadi saya contohkan ya, tetapi bila orang yang begini ada cabang keimanan, ada cabang kemunafikan, ada cabang kesyirikan, cabang kesyirikan bukan syirik, asli syirik ya. Ceteria semacam tadi, maka ini tidak kekal dalam neraka jika di akhirat kelak. Tidak kekal dalam neraka. Beda dengan orang khawarij. Mereka meyakini kekal dalam neraka. Atau orang Mu'tazilah. Orang Murji'ah mengatakan berbuat apa saja Anda di dunia ini menurut mereka tidak mempengaruhi iman. Dan ini banyak juga terdapat dalam beberapa fikrah-fikrah hari ini di tengah para sebagian para tokoh-tokoh agama, yaitu yang menafikan pengaruh maksiat, pengaruh kemungkaran, pengaruh bid'ah ke dalam iman. Nah, ini perlu kita ketahui. Baik. Maka tetapi dia tidak berhak, kalau orang berbuat maksiat tapi tidak berhak disebut orang beriman secara mutlak, tapi disebut adalah orang mukmin yang kurang iman, mukmin naqsul iman, atau dalam istilah ulama lain adalah dia muslim, mukmin diimani apa fiskun bikabiratihi, beriman dengan nilai-nilai iman yang ada pada dia dan kefasikan dengan maksiat yang dialah lakukan. Itulah. Jadi masalahnya dalam Al-Sunnah itu jelas itu. Dalam menilai sebuah perbuatan, dalam hukum sebuah perbuatan, ya. Baik. Kemudian hukum di akhirat tata masyiatillah. Jadi kalau orang melakukan dosa-dosa besar yang tidak mengkufuran, tidak kesyirikan, tidak nilai-nilai kekufuran, maka dia dibawa apa? Kehendak Allah SWT. Karena bisa saja orang-orang berdosa, dia punya amalan-amalan yang besar membuat dosanya diampuni Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Pertanyaan adalah yang berikutnya adalah siapakah orang beriman yang mutlak? Baik, dalam sifat yang kita terakhir kita bahas, siapa disebut orang mutlak? Mutlakul iman wa iman mutlak. Orang yang bergetar hatinya ketika mengenal Allah, orang yang bertambah iman dan mengenal Allah. Enggak, itu hakikat iman tadi pembahasannya. Ini pembahasan terakhir ini. Ah, orang yang keimanannya tidak bercampur dengan sifat mutlak. Baik, insyaallah. Iman mutlak, iman yang sempurna. Tapi sempurna tadi kita sebutkan, sempurna tidak berarti sampai pada puncak yang paling tinggi. Tapi dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini sudah iman mutlak. Ya, tapi kalau mutlakul iman dia sebut orang beriman dia. Jadi kata tadi orang beriman yang berbuat maksiat. Kalau iman mutlak itu yang tidak melakukan maksiat dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa dapat kita bahas dalam kesempatan ini? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.